Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakaw wa anta khairul munzilin. Inna fi dhalika la ayati wa in kunna la mubtalin. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa qul lan ngucapo sira Nuh inda nuzulika nalikane medune sira minal fulki saking prau. Nabi Nuh ketika medun saking prau sause banjir bandangi leren ken donga Rabbi anzilni. Rabbi do pangeran ingsun anzil kula aturi nempatno panjenengani ing ingsun munzalan ing panggonan. Bindom milmim wa fathizza masdarun au ismu makanin awismu makanin utawa isim makan. Wa bi fathil mim wa kasrizza manzilan makanan nuzul yaiku panggonan turun. Gusti kula tempatno munzalan ing panggonan utawa kelawan panggonan mubarokan kang den berkahi. Apa sing diberkahi dalikal inzalu apa mengkono-mengkono turune awil makanu utawa panggonan dinggo turun. Wa anta te panjenengan khairul munzilin api-api zat sing maringi tempat. Wa anta te panjenengan khairul munzilin iku bagus-baguse zat sing nempatno maing perkara dikira kang den sebut apa ma. Inna fi dhalika sa'atamna iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh yil mazkurit kesekangkan sepmin amri nuhin sangking peristiwa sing dialami Nabi Nuh. Wa safinati lan peristiwa prau wa ihlakil kufari lan ngerusak pira-pira wong kafir la ayatin. Yaktine dadi pira-pira pertanda dalalatin kese pira-pira pertanda ala kudratillahi ta'ala ing atase kemampuane utawa kekuasaane Allah Ta'ala. Wa inna sidine kelakuan mukhaffafatun minasakilah wasmuha dhamirusyani wa in ay wa innahu. Iku kunna wa in sedene kelakuan utawa wa in nasya'na wa innal kisah iku ngene kunna utawa ana kita iku lamutalina itine dat sing uji kabeh mukhtabirina tresi sing uji kabeh kaum manuhin ing kaum Nabi Nuh bi risalihi klan utus Nuh ilahi maring kaum bawa dilan nasihati ning nan nasihatine Nabi Nuh suman sakna mungkon uli nikulno ingsun to nimbulno ingsun to nglahirno ingsun mimba dim saking sause kaum Nabi Nuh Quran ing generasi Kornan ing generasi kaum antekese kaum akhorina kang liya kabeh hum ta kaumun akhorun iku adun kaum ad. Fa arsalna maka ngutus ingsun fihim ing dalam kaum ad. Rasulan ing rasul minhum saking kaum ad piyambak rupane Hudan Nabi Hud. An aibian tegese yen to budu wah nyembah sira kabeh ani budu wah. Ke nyembah wah ing Allah malaku merana iku duwe sira kabeh min ilahin te pangeran wiruhu kang salian Allah. Kowe nganti mati nganti ning akhirat pangeran ginamung Allah. Afala tataku nono tora wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Patuk minuna mongko iman sira kabeh. Wa qala lan komentar to ngucap sapa al malaku sapa sekelompok min kaumihi saking kaum Nabi Hud alladzina kafaru rupane kaum-kaum sing kafir. Ciri utama kafir niku disifati utawi wonten wawu tafsiriyah wa kadzabu. Lan padha ngorohno sapa alladzina kafaru bilikail akhirati ing pertemuan ana ing terjadine akhirat. Ebil masiri tegese kelawan dadi ilaiha maring akhirat kelawan lumaku maksudnya wong sing ngingkari akan terjadi ni akhirat wa atrofnahum lan maringi nikmat ingsun hum ing alladina kafaru maknane na'amnahum tegese maringi nikmat ingsun hum ing alladina kafaru fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya mereka komentar mahada illa basyarun ora ana tehud Nabi Hud iku illa basyarun kecuali ya manusa mislukum kang persis kue. Ya kulo mangan sapa Nabi Hud mimase perkara tak kulo nakang mangan sira kabeh min saking ma wa yasrobu lan ngombe sapa Nabi Hud mimase perkara tasrobu nakang ngombe sira kabeh mangane padha wala in atatum lan nalikane taat sira kabeh wawahi la in atatum lamun taat sira kabeh basaron ing manusa mislakum kang sepersis kuwe fihi ku tetep ing dalam dawuh wala in atatum kosamun te ana kosam basartun lan ana syarat. Dawal jawabu te jawab iku li awalihima kedue kawitane kosam lan syarat. Maksude kosam. Wa wa te jawabul kosam wis muhnin iku nyemugihno ta nyukupno an jawabisani sanging jawabe sing kedua. Innakum sak temne sira kabeh idan nalikane ngono idza atatum nalikane no ati sira kabeh ing basar la khosiruna yaktine dadi tuna kabeh makhbununa tegese kowe dadi wong tuna. Aya itu kumonoton janjekno sapa Nabi Hud kum ing sira kabeh anakum sak temne sira kabeh idamitum nalika ana smatek sira kabeh wa kuntum lan ana sira kabeh turoban dadi lemah wa idoman lan dadi balung sing ajur jare Nabi Hud anakum sak temne sira kabeh mukhrajuna iku bakal den bangkitno sira kabeh dintakekno sira kabeh wa tedawu anakum mukhrajun khabaru innakum dadi khabari innakum maklula kang pertama Wa innakum ta innakum athaniyatu sing kedua tak kidun naukiti laha maring innakum sing pertama. Lama tola sumangsane dianggap dawa apa alfasl apa fasl apa pemisah-pemisah sangko critane. Hayhata hayhata to banget ismu fi'lin. Uta hayhata iku isim fi'il madin kang mati. Bi makna masdarin kelan nganggo maknane masdar. Ai ba'uda ba'uda. Ai ba'uda ba'uda tegese adoh banget adoh banget. Apa lima maring perkara tu aduna kang den ancam sira kabeh minal ikhroji sanging metu minal kuburi sanging kubur. Walamu telam zaidatun zaidalil bayani krana bayan, krana ngekeki tambahi penjelasan. In hiya ora ana te penguripan donya mal hayatu tegese ora ana te penguripan donya iku ila hayatun dunya kecuali yo mau urip ning donya iki. Namu tu mati kita wanahyalan yo urip kita. Kita iku jek urip bi hayati abnaina sebab uripe anak-anak kita. Wa manahnu lan ora ana te kita bumap usina iku kelawan den tangekno sangka kubur. In huwa ora ana te rasul ay mar rasul tegese ora ana te rasul, rasul hud lan kabeh illa rajulun. Iku kecuali wong lanang. Iftara kang gawe-gawe sapa rajul ala wahi ing atase Allah, kadiban ing kedustaan. Wa manahnu lan ora ana te kita lahum maring rajul bi mukminina kelan wong sing percaya kabeh musaddiqina tegese sing percaya kabeh. Fil ba'si ing dalam masalah tangi sangka kubur ba'dal mauti sause mati. Kala dawuh sapa Nabi Hud, Rabbi do pengiran ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun bima klan perkara. Kadzabu kang ngorohno sapa kaum Nabi Hud ni ingsun. Kala dawuh sapa Allah taala amma qalilin saking tempo sing sithik minaz zamani saking zaman wa mauti mai saidatun saida la yusbihunna. Amma qalilin la yusbihunna iktene dadi sapa kaum Nabi Hud la yasirunna. Ya ketikane dadi sapa kaum Nabi Hud nadimina halituna kabeh ala kufrihim ing atase kekafirane kaum wa takdzibim lan pendustaane kaum. Fa khodat mongko ngalap ing kaum sapa apa asyhatu bengokane malaikat Jibril utawa bengokan azab sayhatul adabi. Tegese bengokane azab. Lawal halaku te kerusakan iku kainatun tetep bil haqiq lan nyata. Fama tu mongko mati sapa kaum Nabi Hud. Fa ja'alna mongko gawe ingsun huming kaum Nabi Hud tak gawe khusaan ing tanduran sing kering. Wawati husa iku nabatun iku tanduran ya bisun kang kering. Esoyarnahu. Tegese dadene ingsun hum ing kaum Nabi Hud mislawus padane husa fil yabasi ing dalam keringe wis kering berantakan. Fabuk dan mongko kelawan aduh banget minar rahmati sing rahmat lil kaum iki kaum adzalimina kang dalem kabeh. Ail mukadzibina tegese kaum sing pendusta kabeh. Suman sakna mongko nuli nimbulno ingsun mimbaatim sange sakwise generasine kaum Nabi Hud kurunan ing pira-pira generasi aqwaman tegese pira-pira generasi akhirina kang weneh kabeh utawa kang beda kabeh matas biku min ummatin ajalah matas biku ora bakal nyelip sapa min ummatin sapa generasi endi wae ora bakal nyelip ora bakal mendahului ajalah ing titahe ajale umat ing tulisane umat bi antamu ta gambar ento mati sapa umat qoblahu sedurunge ajal wa mastakhiruna lan yo ora bakal mundur sapa umat anhu saking ajal umat diwae yo ora bakal mundur lan ora bakal maju sangka titah ajale dzukira den mudzakarna apa adzamiru dzamir ba'da ta'nisihi sause muannasna dzamir riayatan krana ngreksa lil makna maring makna riayatan krana ngreksa lil makna maring makna summa arsalna rusulana tatra. Nggih kula terangno generasi nabi nggih kersane gampang. Nggih nabi pertama rasul niku Nuh. Nak mbok etung nggih Adam. Nggih nak mbok etung kabeh napa? Adam. Tapi sing masyhur kula terangno urut nggih kersane nak manani Quran gampang. Hum Adamun terus Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutab. Ibrahim nomor 7. Berarti Adam Hum Adam Idris Nuh Hud Soleh, sinat zaman ini soleh. Hum Adamun Idrisun Huduma Saleh wa Ibrahimu Lot gih, Lot wa Ibrahimu bareng. Di sini bukti. Ini bawa bareng. Nabi Lot niku nak ngundang Ibrahimu paman, terus Ibnul Khol. Nampak wae paman keng ibu Nabi Ibrahim. Pernah ponaan, Khol. Khol itu ponaan saking sinten, bu. Berarti Ibrahim nomor 6 nggih utawi Lot nomor pinten? 6. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullum muttaba' Lutun wa Ismailu. Ishaku kada Yakubu Yusufu. Niki penting kula aturaken. Terus kesepakatan tiyang Nasrani bahkan orang Yahudi. Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten? Ibrahim. Tapi utek wis kadung kualik, kadung keliru. Nabi wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa iku segala-galane, nabi sentral, nabi induk. Mulane wong Yahudi niku uripe teng Madinah riyen. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah walladzi ikhtaro Musa 'alal bariyah, demi zat sing milih Musa ngalahno wong sa'alam dunya. Wong Islam ora trimo. Walladzi ikhtaro Muhammadan 'alal bariyah. Demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sak dunya. Akhire jotosan. Mulane kaya gedeng wong Yahudi nemen-nemen. Kok awal ana jotosan perkara nabi ni wong Islam mbek wong napa Yahudi. Barang jotos-jotosan niku hikmahe gedhe ini. Dia niku terus wong Kanjeng Nabi dawuhe ngaten, tapi ku yo piye, wancen nabi ora kena diwarai, wis pokoke nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten, "La tufaddiluni ala Musa." Kowe aja geman. Mulya-mulya anak aku nganti ngalahno sinten? Musa. Musa iku sampeyan nak kiamat. Bar gempa bumi besar iku Musa iku tak delok iku wis sekelan tiang aras. Dekne mbek gedhag-gedhag nyerbeti lemah sangka rambuté. Dadi Nabi Musa iku supaya ngetan-ngetan buahi lemah saking rambuté, wong tangi turu saking kubur. Terus dawuhe Nabi, "Aku iku ora roh. Dekne lagi tangi, apa dhisik aku? Pokoke ketemu wis ngene iku lucu ta Nabi." Nabi ku nak wong Yahudi ku yo piye, yo mangkel, yo seneng, yo campur-campur. Akhire ana perdebatan. Perdebatan itu syaratnya jari Nabi itu engkau nak debat sing ilmiah jari Kanjeng Nabi. Iya jari Yahudi. Kanjeng Nabi terus gawe cerita mulai nek. Ana alamilati Ibrahim. Iku aja geman nyalano aku. Aku iku alamilati Ibrahim. Oh jadi iki ngaji tenanan ben entuk Lailatul Qadar sing wis kliwat, entuk Lailatul Qadar sing kono kliwat. Mustofa iku santri Mustofa serangane. Sik takok, Gus. Nuzul Quran tanggal 17, Lailatul Qadar tanggal 17. Ora meratau maca Quran ngkaruan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nek nuzulul Quran yo. Oh, selamanya aran nuzulul tak takok kok ngono. Lah yo nek nuzul Quran tanggal 17 Lailatul Qadar. 17. Lah iki golek luwiane, Bang. Wis tenang iki tanggal-tanggal iki golek napa? Kula wingi wis entuk, temenane niki pun kliwat temen wis kliwat. Tapi cara hadis kon golek ning tanggal 10 akhir. Nah, 10 akhir iku maksude iku 10-10 akhir tangga tanggal 11 apa 10 akhir itu 10 kok tanggal apa? Selikur, ya gak tau mikir ngono to. Nabi dawe al-asyrul awakhir 10 sing akhir-akhir, orang kok akhir to no. Akhir-akhir walaupun ada ulama yang darah nih Lailatul Qadar ya mulai tanggal itu siji ada yang mulai tanggal itu 10 kok Nabi nak ngentikan misteri 10 sing akhir. Al asrul awakhir apa asrul akhir yang hadis saya. Al asrul awakhir. Iya semua ni. Sing jelas aku yakin sanggar Islam untuk kabeh nak ubah sok gampang. Mau alamate laut jere apa tawar nak esok serengenge gak ono sinari malah peteng tu. Seneng air rasa cerah-cerah. Orang tu kok komentar orang tu kan apa komentar. Sebenarnya roh no enak rantau seneng. Kalau tak cerita Nabi, ben sampean nurut. Hampir semua ulama ini sepakat satu-satunya nazoman sing Nabi urut sesuai periode ini namung teng Aqidatul Awam sing dikarang Sayyid Marzuki. Mulane dadi kitab legenda teng Indonesia. Mergi urutan Nabi sing urut niku namung teng kitab napa? Aqidatul Awam. Termasuk dhisik Lut, Ibrahim, Ismail Guri. Muga Ismail iku anake Ibrahim. Sementara Lut itu semi kanca, napa? Kanca mbek anak di. Dhisik kanca, mereka kadang kanca kawin wis nekani anak mrung ana. Lah Nabi Lut mbek Ibrahim sami napa? Kanca. Mulane fa'a manalahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dadi Lut ku sami kanca mbek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ku nabi pinter. Senengane nglawan malaikat Jibril. Dadi mulai dhisik nabi ku mbek Jibril dibantah-bantah. Terus era mursyid itu uang bantah ora oleh. Mriyen biasa bantah-bantah. Ampun nggih kula terangno ya. Dados tiyang Yahudi niku mbek Nabi Muhammad ora oleh dinyek. Terakhir wong Yahudi ku ketrucut keliru. Musa ku saking hebate, Ibrahime pengikut Musa. Lah iku ketok goblok kene. Mulane dinyek Quran ya ahlal kitab. lima tuhajuna fi Ibrahim toh wama unsilati Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mulane ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. He wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita jare nabi kudu ilmiah. Iki debatan wis gak ilmiah. Ibrahim mek Musa dhisik endi? Wong Yahudi ya muni dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut ngeri. Jadi padha karo Mbah Hasyim Asy'ari ku anut ruhin nak yo aneh. Wong Mbah Hasyim luwih dhisik. Mbah Hasyim Asy'ari ku pengikute Hasyim Muzadi. Lah edan to. Mereka sange senenge Mbah Hasyim. Lah niku riyen Mbah Mun nate ngeneng santrine ku ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU mbek Imam Syafi'i apik dijare apik NU. Mergo takoki wong Madura, dadi NU ku ora agama to Madura. Islam mbek NU jek mulya napa? NU. Wong lawan Islam di barat, tapi nak nglawan NU. Paham? Ora fanatik wong Madura mbek Islam, tapi fanatik. NU nganti takoki Mbah Mun NU mbek Imam Syafi'i apik endi? Jawab apik? NU. Padahal NU pendirine Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i. Lah meneh wong alim-alim sing mutung mbek NU langsung nyekeli madzhab Imam Syafi'i. Perkara NU jog diorganisasekno fatwane rak macem-macem. Ana wong alim terus menculot langsung anut Imam Syafi'i mergo anut organisasine kadang kecewa, paham nggih. Wong dukung mendukung, paham nggih dadi. Iku Quran. Dadi iya mulane nak ngaji Quran nak sing saged nggih diangen-angen. Nek mboten saged nggih anut sing angen-angen. Dadi ya ahlal kitab. He ahli kitab, kowe kok berdebat tentang Ibrahim? Dan mbok klaim Ibrahim pengikut Ibrahim toh wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Terus afala taqilun? Akalem udah kok ndi? Sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku Kanjeng Nabi. Mulane umate niru aja sampai ketrucut. Mat kowe iku gawe Islam ora aku ora gawe Islam, aku mau anut Ibrahim. Cara Kanjeng Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat. Iku Muhammad rasido nabi mergo dekne mustaqil berdiri sing tercerabut sangka akar nabi-nabi dulu. Berarti gamane cara ngaji ku sanate Muhammad gak musalsal mergo dekne berdiri sendiri. Mulane ciri utama nabi mesti musaddiqal lima baina yate, anut ngarepe. Ngarepe anut ngarepe sampai tok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad itu ya ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere nabi ku dengan arti derajat, tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tabi millata Ibrahim napa hanifa. Kudu ana sing dinut. Rupa-rupane milai sinten Ibrahim. Iki penting kula aturaken. Sebab niku jeng ben. Nah iki lucu nih, iki mulane nek ngaji aku sampeyan go sanggup mati nggih, go sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis dakwahi kaumem. Mumpun Gusti, kula mumpun mulang kalimat tauhid." Padha niku nabi sinten takoki malih. "Sa Musa, kowe wis tenan dakwahi matem tauhid?" "Nggih sampun Gusti." "Sa Isa, kowe wis demen dakwahi matem tauhid?" "Yo sampun Gusti." "Seksim sapa?" "Muhammad," jare lucu kan. Lha iku. Kanjeng Nabi paling guri tapi dianggap seksi. Lah iku mungkin nak dadi seksi itu tadi. Rante iku ana induk. Sing pertama digawe rante pertama. Terus digawe nganti rante terakhir. Bukti nak rante terakhir, rante ngarep iku coplok orane tergantung rante guri. Engger rante guri iki wijek, berarti sing ngarepe ya ijek. Mergo ijek centelan. Kulo riyen nggih mikir nganti bingung nganti salah hajat piye karepe. Nabi ku musalsal ku rantai. Mus paham ya, kuwi sing gak dadi khawarit, paham dadi khawarit. Rantai ku nak sing isor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau di kalung bojone rantai aku ya ora tau duwe pokoke rantai ngono. Rantai luweh ana anggere wong weruhe ning duwe tak nyancang wedhus ya. Rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham ya? Nak gelang dhuwure ra coplok. Gelang dhuwure ijek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam ora ana seksine dekne berdiri sendiri. Lah nak ditakoki ora iso jawab, "Dam, buktine apa nak kowe dak wai?" "Hem, buktine apa? Sao Isa?" Jawabe Muhammad jare. Mergo ranting isor ku nak ijek, berarti dhuwure Ije, angger ije dhuure. Ise. Lha iku rasul iku kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi ku jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah apa? Abadi. Mulane kowe sok ben wong apik ora iku krana anak putum. Faham mungkin ya. Angger anak putum salat wong apik berarti ke wong apik. Mergo ceblok ya apik. Mulane ki rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger bedigasan anak ya koyo bapak pedot berarti kowe paham ya pedot. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rante coplodian ki anake sapa duka Gusti?" Lah iku perkara kaya ya, iku. Mulane ciri utama wong apik ku ning turunane. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin termasuk awwaladin saleh. Nah nek atus kula niku bapak kula riyen nak ngandani kula aku iku kudu alim ya hafal Quran. Mergo dhisik mbambam ya alim hafal Quran. Nah ora pedhot, aku iku pedhot. Jadi kula akhirnya mulai alit ngapalno Quran, ngapalno hadis. Kirin mbah kula ya wong alim pedhot, engko aku iku pedhot. Kula sakniki PD mulang perkara ning ibadah. Asline cara ati kula nggih gak duwe nyali karena saya punya anak di putu. Paham nggih. Gitu. Terus seksi iku ning ngisor, angger rante iku ijek ngisor berarti ana tautane ning dhuure. Dhuure ana tautane ning dhuure. Mulane pasti takoki seksium sapa ummatu Muhammad. Disebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Mat ke somben tak dadekno seksi nyekseni para nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyekseni nabi-nabi senior. Mane nabi nangis mesti wacana napa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ya Muhammad ala haula'i napa syahid. Eling-eling. Mulane sakniki Kanjeng Nabi sing sakniki. Nggih Kanjeng Nabi tenan sing sakniki. Niku tesih paling sering didongakno nggih kula jenengan sedanten. Kok ketok ajaranane nabi ku bener nek ana sing terusno saiki. Sekali iki terputus genti Ahmadiyah ya wis nabine loro. Paham ya? Paham ya? Sekali kowe ra di turunan Ahmadiyah wayah anake papat kowe sitok ya mayoritas Ahmadiyah. Wah iku terus butuh strategi, iku eling-eling ya. Mulane agama iku dikawal ku loro, siji ku ambek hujah, ambek logika. Loro iku ambek anak turun. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kulo balene malih, apa artine logika nak kalah napa mayoritas? Misalnya wong Indonesia iku 2000. Sing Ahmadiyah iku 19000. Gak usah hujah-hujahan tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, dadi mitraan. Muni ngono kabeh. Sing 1000 nak yakin Nabi Muhammad nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah mosok. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe aja gething wong wayah, mergo iku nyepetno napa mayoritas. Soal kono de masalah ben diurusi dhewe tapi kira usah gedeng. Wong kono masalahe dhewe kok. Paham nggih. Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Aku iku bangga anak umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujahno. Mo anut mayoritas. Saiki sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah iku yakin ta gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran PDW enak moco. Alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas. Kalau sendirian neraka kamu. Mayoritas wong Iran apa? Sia. Berarti sing recel, sing sad. Jadi Anda kan wong NU kok urip ning ngene kuwi? Iran utawa Muhammadiyah. Iran duwe nyali deh. Ngur Abu Bakar laknatullah muni radhoan lho dhewean kowe. Lah iki mulane pentinge. Dadi kadang wong pertarungan iku ora nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Ya jumlah napa? Populasi. Lah iki sing ra diduweni wong saleh-saleh. Wong saleh iku paling goblok ora duwe perhitungan. Sing duwe perhitungan wong alim. Wong alim mesti ana faseke sithik-sithik. Perkarane kakehan perhitungan. Tapi iki sing dadi cagake bumi. Ane wong nak nganyak wong alim iku kena racune wong alim. Ke wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong saleh mok klunak-klunuk nek ora roh perhitungan ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Lah nek wong saleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wae. Kalau nanti maca fatwa Imam Nawawi niku nganti beliau iku nangis. Umpama wong sak donya iku Islam kabeh fasik kabeh iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi Islam tuh enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya iku kafir, ana Islam soleh kualitas A tapi mok sithik. Islam jadi barang napa asing. Kalau balik ini malah, misalnya saya Indonesia, uangnya 1 juta. Ono Islam mau 100.000, tapi kualitas A. Ambek 900.000, tapi kualitas C. Corokoi bener di. Aduk 900 kualitas C. Sementing lah ilmu terkenal, fasik sidik-sidik lah. Timbang kualitas A tapi sidik. Mergo nak sidik, ora iso izzatil Islam wal muslimin. Jadi suwe-suwe nak sidik kan meskipun kualitas A, cara pengamat darane oh sekte aliran no. Mergo sidik. Tapi nak akeh fase kelah patonan selawatan, masyaallah kan udah terus. Wah, wong saiki Indonesia ku alhamdulillah sing patonan iki melok napa? Selawatan. Patonan ku tukang parkir ngaji. Wah, enak pokoke Islam Indonesia ku enak. Angel untuk Jawa Timur wong ape lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan lho bali digawa nggo sowan napa? Suwuk mbah, persane menang mbah. Lha iku penting, dadi mayoritas iku penting. Mulane alaikum bisawadil azam, bapan sadda sadda finnar. Wong saleh iku ora duwe perhitungan iku ora duwe. Paham ge? Lha iki penting kula aturaken. Terus wong kudu ro. Dalam hal ini nabi paling sial Nabi Isa. Paling elek nasibe. Mulane njing ben kulo jeng benak tengah akhirat tu nabi paling kulo keben ketemu Nabi Isa, Nabi Muhammad karuan dong nabi kulo. Coro kulo ketemu Nabi Muhammad tu jengun nabi sing bareng keben ketemu sapa hak kulo kepengen suan Nabi Isa. Kau nabi paling nyesal tu nabi sinten Isa. Lara-lara ne wong nak disalah fahami penggemari. Mulane sing ngaji kulo saat niki harus siap bersaksi. Hadis neng Bukhari ku sahih. Nabi ngendikan fa'arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal qiyamah. Nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat. Tapi coro statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku, mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen. Islam nomor 2. Ini ku coro kulo keliru. Nak sing terkait Isa iku keliru. Nggih sing terkait Isa napa keliru. Klirune ngeten. Nabi Isa itu cara jenengan nabi betul, nabi kan. Wong bener napa wong salah? Wong bener. Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan ndak? Mboten kan? Mengeluh kan, kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahfahami Isa. Artinya Nabi Isa kecewa enggak ambek penggemare? Kecewa. Nak ngono mereka itu pengikut Isa apa ndak? Ndak kan? Berarti misalnya wong Kristen jumlahnya sak donya sak miliar tilah, iku hakikate ora pengikut Isa. Ndak semua. Islam senajan ana sing fasik, ana sing maling, ana sing preman, ana sing korupsi, tiap salat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam iku hakikate pengikut Nabi Muhammad. Berarti akeh endi? Akeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa ora di pengikut mergo sing darani anu dekne salah. Lho iya tong darani Isa Ibnu Wara. Kula nu syukur tenan dadi wong alim termasuk saged paham niku. Nak ngono kira usah ati cilik Islam mek Kristen akeh napa? Kristen. Akeh Kristen mergo hakikate akeh napa? Islam. Go sing anut Nabi Isa niku cara Nabi Isa sugeng nggih kecewa mergo carane anut. Napa? Salah. Paham ya? Lho nggih to cara Nabi Isa ketemu wong Kristen pendeta iku ora pengikutku, aku ora ngajari iku kan tangisan tenan kan. Nggih mboten. Lah iku pentinge ngaji nggih. Sedekah Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku na aktsarohum tabian yaumal kiamat. Ya mergo anggere pengikute akeh ning kiamat berarti ning donya ya paling akeh. Mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status sedekne ning donya dianggep pengikutane jenengan sing syukur. Meskipun jenengan fasik sithik-sithik ngeten iki pengikute Kanjeng Nabi mergo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis. Dieling-eling. Mulane Nabi Isa ku nabi paling susah. Dadi wis dadi nabi suwi berjuang. Sok ben sing diaudit pangeran. Sekolah wahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilaha ini min dunillah. Aanta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunya. Sa dawuhe pangeran. Kowe kok nganti disembah iku piye asal-usul? Kowe iku tak dadekno nabi ben wong nyembah aku kok malah wong nyembah kowe. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tangisan kan Nabi Isa. Terus Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aku lama lesali napa pihak. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Mboten Gusti kula mboten nate muni ngoten. Wong sak donya tak nyembah jenengan. Makultu lahum ila ma amartani bi ani butuh robbi warba. Mumpun kok tak nyembah jenengan duka kok malah nyembah kula. Lah niki penting kula aturaken. Terus kadang kita iku ora butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh napa kuantitas. Sebuah niati solawatani piye tapi calon presiden loro maca solawat kabeh keben pokoke maca napa solawat ki ora usah kecewa. Senengane kok jaga napa kualitas. Penting nabine cek nabi sinten Muhammad. Lah nek wong nak ngalim iku sing tahke. Aja saleh to, nak saleh iku senengane jaga kualitas. Nak wong alim ora, mulane wong alim rondo prung fasek sithik-sithik perkara ndekne butuh kuantitas. Ndekne duwe perhitungan. Lho kula bayangno nggih, kula bayangno teng dunya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge 1 juta. Sing 100.000 alim kabeh, soleh kabeh. Sing 900 Islame Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujjah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Jadi ku hebatnya kan Nabi ngendikan tanakahu tanasalu takasaru wa fi riwayatin mergo fa inni mubahin bikumul umam. Kaya nek suwani kawin anak menang akeh. Mane gege kajen gege kudus anak do 9 11 13 ngono akeh. Kula di kanca Gus ijek 6, anake wis 9. Tak tak kok ijek 6 mun 9 jaman pinter Gus. Duka Gus kados iki kathah niki. Saniki niku umure sik sak kula anake pun 9. Urip kabeh. Jadi tak tak kok wayah iku iku Gus, masalahe keberatan. Jane wayah ora anak akeh lho Gus. Dibetik babon sitok tak gebut yo. Lah teori kene iki ditentang mek wong kabeh, yo ditentang negara, yo ditentang ekonomi. Ditentang napa ekonomi. Saniki kiai-kiai alim nggih mulai fatwa cung anak mloro wae cung yo ketoke kok abet urip. Kalau lah rencana anak ni nak sakuloh ni papa tiba ni kata-kata ni papa nombor 6 lah. Kita ya nak minat songon ni gue kuloh tiang dia. Tapi gue ono ilmu ni. Balik maksudnya kuloh cerita ni gue ya ono nopo ilmu ni. Jadi mayoritas gue penting. Kuloh nanti diceritani wong alim sing tahkik. Niki perlu kuloh aturakan kuloh tabaruk be Ramadan. Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng karena semua selat Malaka niku islame bareng ya ana Thailand ana Indonesia bareng-bareng tapi Islam Indonesia iku diijtihadi ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh iku Wali Songo wis ijtihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan apa Islam sehingga kuat mergo di tradisi gawe negara meskipun ana konflik internal era Putu. Era putus Pangeran Trenggono tukaran macam-macam terus Aryo Penangsang Sutawijaya mbuh. Tukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Ku anger minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat neh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, kok minggat ya dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nek wong Jawa ora, ning dindi kok klunak-klunuk ngenteni mati, klunak-klunuk ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe ijtihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Nah niki aja kaget kena apa kiai-kiai alim Indonesia kok politik kabeh Basim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Saiki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Priyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Saat ini misalnya Gubernur Jawa Timur wakilnya ya Gus Ipul. Wah ini Gus-Gus yang jabat di Jakarta ini keluarganya Seisa Al-Fadhani dengan Bustanul Arifin. Seisa Al-Fadhani yang ngualim di Mekah ini aku pernah-pernahannya sudah jadi menteri di Jakarta. Perkara ini ngerti ini ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahnya, cek polemiknya, cek opini ini itu kudu Islam syiar liuthirohu aladdini kuli itharu maknanya ketok ya sampai saya kita tasir penuh zoharoyat haru zuhuran maknanya apa? Ketok. Nak dianut wazan afala adharo yudhiru. Ketok itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Ana Mustofa sering tak amuk perkara niku ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarij nek terus-terus nemenan tak latih aja demen dadi saleh napa khawarij. Kena saleh khawarij pokoke sithik lah nak napa kualitas. Yo paham iki penting kula atur. Nah sebab iku nabi ku ngoten iku. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Makane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti nabi dianggap mandiri kecelakaan. Perkara ini kecelakaan ini terus mendinge Nabi cari wong Yahudi. Musa itu beda mbek Muhammad. Wong jare wong Nasrani memang Isa itu beda dengan bar. Mergo ajarane nabi dipisah. Isa lha iku mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah ciri utama wong Islam sing bener apa la nu fariku baina ahadim mir rusuli. Semua rasul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Saiki wong tahlilan wis ora jiwai kula nfariku ben hadim rasulullah qolus maksude piye ora roh wis pokoke buanter sawiku kiye entuk sangu mulai wis bar wis ngono titip bagi donga nggih dadi 10.000 wong sitok lho nggih waduh kenek wae ruwatan pusing kula 10.000 wong sitok nek titip donga wong telu ya 30.000 lha ngono 5.000 sal ba oleh 5.000 separuh Fatihah lho. Suwe-suwe ana pos kilat. Oh, nak 100.000 cepet to, repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buahku lho. Niku diumumno tenan. Kirim donga kalian tiang-tiang. Tak takoki. Lha kok ora kesel. Ora disebut ngamuk kok. Warga wis urun jare nyawa sitok niku. Wangi wis ora tak sebut. Nanti mriki disebut napa mboten, mboten. Disebut. Kula niku ya nate kan mimpin wonten. Kan mimpin tak apa niki nggih kudu yakin sedanten apa sing pirsa dadi nak diterangno malah tersinggung ta. Aku perkara mau nyebut catatan wakil bareng dikana tolong lemper meriang aku waduh. Lah aku wong alim ora kurang akal nggih kedah yakin Allah ku pirsa. Nek diterangno teman-teman niku tersinggung malah mboten mandi. Nggih Gus terus ra jenengan nyebut. Tak kali aku ora bento. Nah, aku sanae kiai putu kiai diakali wong-wong. Dadi tak warai iki untuk menundukkan. Wong nggih jenengan kedah yakin Allah pun apa? Perso, nanti terang no detail sawangane Allah kurang paham. Jadi ini malah menyinggung kemudian terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Gimpun mboten sajeran pikir Al Fatihah bar pun. Jadi itu penting ya terus. Kalau suwon lewat ngaji niki, mong Islam Indonesia wis ditakdir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kuwi soleh. Terus wong sing ranut sunah Rasul. Pulau Islam ranut sunah Rasul. Pulau Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lho soal kepen dadani wae tapi ra usah keluarkan dari kalangan. Ra usah keluarkan dari nopo? Kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini liyudzirahu 'aladdini kulli. Idhar itu enggak harus menang tapi lebih muncul, lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Lalu kalau senang mawon, nah ono solawatan ruame gitu senang mawon. Semua paham tau orang, pokoknya solawatan ruame senang. Cuma yo butuh wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas nopo solawat. Pun kita terus kulon rang no periode nabi yang nanti kono nabi Adam, nabi Idris, nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak nabi iku saling musalsal. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad tu mau kau nambahin Nabi Adam. Lalu cune sing dadi seksi Nabi sing wis kiriwat itu Nabi sak niki. Nah, mulane kitab Bukhari niku pinter. Sing dadi seksi nak dawe Nabi orisinil malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Sa Imam Bukhari sekapundut. Kudu matur nuwun mbek kula wong sing nerangno sak niki kula. Mulane kula sering nak takoki tiyang, Gus sering mati hewan mati gak, aku sering difatihai sing wis kapundhut. Lah aku sing kangelan rangno kono wis ning swarga. Kados Imam Nawawi Imam Bukhari sakne kan wis enak-enakan, sanggep ae teng swarga utawa rondok lah wis misale swarga rung buka nggih mun mbon. Lho nggih to, jarine kan swarga saiki rung buka wis rondoton min riadil Cina wis dianggep ning wis. Kono wis penak aja, kene sing cek kangelan. Di umat nak khusuk pintu. Wong anggere sing sregep lomo ora pati rowan. Wis ora ono sing sampurna. Dari bapak nak didik kula niku. Kowe nek sing nyai roh dhewe ha. Sing tukang iktikaf mesti sing ora pati urun masjid. Nek sing tukang urun mesti ora tau iktikaf. Lha urip kok. Niku nyata. Lah artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid seneng deh. Sementara ngaco kon itikaf. Sing seneng itikaf ning masjid seneng. Sementara ngaco kon urun. Artinya dunia ora bakal ideal. Tapi misalnya buat turuti ya gelo. Buat turuti ya gelo. Yo wis ra ideal lah lakoni wae pancen lakoni dunia. Ngoten. Wis ora usah kecewa. Ana kowe nek dadi kiai hak ora rasane, sing fasik lomo, sing soleh medhit, kadang drengki barang ra lara kowe. Kowe tuh mbok kiai-kiai mbek kiai rembukan kasil. Ya drengki-drengkiinan. Tapi nek rembukan rambek kiai malah kasil, nggih derek mawon, cepet. Terus wong awam mengomentari kiai mbek kiai ora cocok, sing sunah ya ora cocok ku perkara ngene ku mau. Paham ya, iku tapi jaga, nggih mayoritas ini napa? Jaga. Disebut fa inni mubahin bikumul umam. Dadi nek swani nikah kudu anake akeh. Ya anake solusine macam-macam sitok untuk akeh ya kena, papat untuk akeh ya kena, tapi masalahnya ya tanggung dhewe maksud e ojo kok terus. Ndak artinya saya begini nggih. Saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligamine para sinten nabi. Meskipun kita mungkin ndak berani poligami, bo takut istri, takut bayar, takut keuangan macam-macam. Wong jare kanca kula nggih ngoten niku. Bojo loro sunat, Gus, masalahe nek antuk loro sing sitok ucul, lah sitok meneh kan tetep perkara. Kan enggak satu tambah satu dua kan satu ditambah satu hilang satu. Tambah satu lagi hilang satu lagi. Lah masalahe kan. Karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan Republika itu teman saya. Ketika dulu AA Gim poligami dan dia jatuh di publik ya, saya tidak tahu kalau indah, pokoknya di publik jatuh. Itu semua tulisan itu bukan tentang A.A. Gim yang poligami, tapi tentang poligami. Sehingga sudah tidak menyebut tentang A.A. Gim. Pokoknya poligami itu tidak masuk akal. Poligami itu salah, karena nanti terjadi gini-gini, hanya nuruti nafsu, seks, mungkin. Beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami, dan itu sudah tidak menyebut A.A. Gim. Walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya, Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan agim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. Nak wis janggal bahwa logi kami poligami itu pasti buruk. Artinya sudah tertanam kalau logi apa poligami pasti buruk, mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi agim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami divonis buruk dan buruk sekali dan tertanam di umat Islam, ben wong Islam janggal pada apa? Nabinya. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya ada poligami. Mungkin tapi ruk, namukhlin karuan. Curang deh nih, roh rasanya yang loro sih tak genti. Aku raro, bos yang kedua ya tapi genti mana ya raro. Tapi dia ini sendiri reputasi apa? Tukang apa? Gonta ganti pasangan jelas. Ya sendiri reputasi. Ini wong alim, senajan tawa rawani ngelakoni lah roh logikane. Nggih roh apa? Logikane. Supaya hujahnya Allah masih. Ja, mergi kok kasus Thailand tuh dari dulu Thailand tuh terlambat bikin apa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai. Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kasultanan Giri gawe kerajaan. Lho Cirebon ku dikon tunduk mek Demak gelem. Tapi syaratnya sito, lho nggih tetep gede kerajaan piyambak. Tenan akhirnya. Bareng Demak Bintoro guling, era putu wis do pindah ning Ngayogyakarta. Cirebon gamelok guling mergo di kerajaan dhewe. Jadi gagah akhirnya agama liya di bawah kerajaan ini gagah. Iku istihate ulama Indonesia. Lah saiki diikuti kiai-kiai sing politik. Ya soal ana subate urusane dhewe-dhewe, pokoke cerita mayoritas kowe aja delok elek tok, terus pokoke delok paham iki ben roh logikane. Lah iku logika politik sing dilakoni para nabi nggih termasuk jaga napa mayoritas. Mulane nabi ngendikan fa arju an akuna aktsaruhum tabian yaumal kiamat. Aku berharap sebagian umatku mayoritas. Lah sampean tangklet, tapi kenapa Gus sekarang orang Kristen di atas umat Islam? Umat Kristen sekarang itu tidak pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa tentu kecewa kan penggemarnya dia justru salah tentang dia. Penggemar lho nggih to. Penggemarnya Nabi Isa kan salah mendudukkan Nabi Isa. Berarti hakikate sing Islam iku mesti pengikut Nabi Muhammad, tapi sing non muslim ora iso darane pengikut Nabi Isa. Berarti akeh ndi pengikut Nabi Isa ben Nabi Muhammad? Akeh Nabi Muhammad. Paham nggih? Lah iki pentinge ngaji. Kula roh ngeten iki yo mikir, selain sinau kitab-kitab nggih mikir. Yo kesel tenan, wis sinau mikir ora ono sing bantu. Angger takok tiyang, kula ngalem jenengan mbok takoki lho Gus. Kula nggih sering ngajeni musyawarah, kula mesti anggere takok wong. Lah jenengan tanglet kula tanglet sinten? Waduh. Terkenal ngalim resikone ora iso rembugan. Gangger takok mesti dijamu ngoten. Ajane kula anggere pengin golek wong alim-alim sing sak level ngono, sing umure level ya, sing lebih sepuh mungkin banyak. Sing sak umuran, lebih sepuh kan sungkan. Paham gitu, terus kula kena apa nabi-nabi diceritakno Quran bolak-balik ning Quran. Ben ketok mayoritas bahwa agama ini mayoritas mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi sampai ila yaumil kiamah. Mulane ngendikane Nabi la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa fi riwayatin man nawahum hatta ya'tiya amruh. Agama ini akan berjalan lurus sampai kiamat, selalu ada. Sampai engko nek Allah ngersakno terjadi kiamat, wong saleh dipateni, dikabunduti terus langsung kiamat. Tapi selagi ini orang ngapai kiamat, selalu ada kelompok benar zahirina ila yaumil kiamat. New York orang ngawur ya, New York Amerika. Teng New York iku ana apartemen nggo wiridan Torekoh Naksabandia sing riyen dipimpin Syekh Kabani sinten? Ya gaya tenan, pinggire gawe film Hollywood, ana apartemen nggo wiridan Torekoh napa? Naksabandi. Pangeran nang Australia nggih Torekoh nggih kuwata, teng Swedia nggih kuwata, teng Belanda nggih kuwata. Kondang tenan jenak sapa. Pancen wali ku kramat. Wong fekih pancen rapati kramat. Sing penggemare mau wong Islam tok. Nak toreko pancen kramat. Ada seorang non muslim ku penggemar Jalaluddin Rumi. Dikon masuk Islam ra gelem. Tapi dene penggemar Jalaluddin Rumi. Pancen wong-wong mursyid pancen kramat. Nak saniki sing kramat guys, Sayyid Umar Hafidz sing saking Yaman. Uyu kramat tenan. Wong non muslim wis seneng. Roh wis seneng wis pancen wong kramat ora kena di nggih kuat. Faham ibn sampean roh. Jadi agama ini tetap idhar. Jadi huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Kula tasrif ibn sampean yakin, terutama sing milih zuhud-zuhud sing apik uzlah ben yakin. Dzahara yadhharu dzuhuron. Nggih nek wazan afala adhara yudhiru idharon. Manane idhar iku napa ketok. Mulane darane salat zuhur, mergo salat sing paling napa ketok. Zuhur iku maknane ketok. Nah, agama ini ditugaskan supaya lebih muncul, lebih menonjol, lebih mayoritas, lebih kelihatan dibanding agama yang lain. Liyuth hirohu. Paham ya? Sebab itu ulama itu harus ngomong terus supaya logika ini rasional. Logika beragama itu apa? Rasional. Mulane kula nu ngrasa ibadah nak pas mucal. Mulane kula nak mucal UPD mergo pas ibadah. Nak pas mboten mucal nggih mboten PD kula, wedi nak salah. Faham gitu, terus niku gunane Nabi Musa dibakas, Nabi Isa dibakas. Umpama niki balik malih. Umpama Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa. Berarti kesane Nabi Musa wae wong Yahudi. Terus dirivalitasno musuhan berhadap-hadapan mbek Nabi Muhammad. Umpama Islam gak bakas Nabi Isa, berarti Nabi Isa wae wong Nasrani dihadap-hadapno mbek Nabi Muhammad. Berarti kejadian ini ngene jare wong Nasrani. Oh, Isa iku luwih hebat timbang Muhammad, iku jagoku. Sing jare wong Islam, oh jagoku Muhammad, Isa ra jagoku. Nggih mboten. Kula baleni iki. Iku sirine kena apa Nabi Muhammad pas kon ngadili Nabi Musa ra gelem lho kok aja nganggep aku musuhan mbek Musa. Wong pas ana kiamat tuh sing tangi. Iku aku pas tangi wis ana Musa, nganti aku ra roh tangi dhisik aku podi dhisik ndene. Kanjeng Nabi jawabnya ya lucu. Lah ya umpama Nabi ndak bersikap gitu, wong Yahudi jagokno Musa, wong Islam jagokno Muhammad. Terus didu top ndi? Nabi Isa dijagokno wong Kristen, Nabi Muhammad dijagokno Islam terus dintu. Tapi ndak lanu fariku baina hadim mirsul. Lah ngeten-ngeten iki ilmu ngeten wis entek, wis entek. Ya mulane Kanjeng Nabi poso Asyura iku ya fair. Poso Asyura rumangsa sejarah Nabi diwarai Jibril mboten. Poso Asyura Nabi mlaku-mlaku wong Yahudi tangga-tanggane udah poso ditakoki, "Eh ya maksarul Yahud kok poso kena apa?" Oh iki dina penting mat yaumun najawahu fihi Musa yaumun ngene jare wong Yahudi. Wah iki dina penting hari ini Musa diselamatkan, hari ini Musa ngalahno Firaun. Terus Kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, sing paling berhak ngurmati Musa iku aku ora kowe, mergo ajaranane wis melenceng. Terus wong Islam dikene poso napa? Asyura. Artinya Nabi ndak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi. Riwayatnya kan jelas, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini lebih berhak memiliki sinten? Musa. Akhirnya orang Islam disunat apa poso napa? Asyura. Lah jare Fathul Muin kitab sing dinut wong-wong pesantren, berhubung Yahudi poso tanggal 10 ben beda sithik dikon mulai tanggal 9. Lah iku mari aku rada keberatan perkara ini terus rong dino iku. Lho niku Fathul Muin sik ngendikan ngono gak leren. Nak kadang tanggal 9 kadung raposo disunatno tanggal 11. Mergo nak 10 tok. Padha be wong Yahudi. Ya iku perkara kan. Lah kula nganti sakniki nak poso 10 tok. Mirip lah sing penting sedira aku soleh ra kuat. Nak poso terus pinten? Rong dino. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i dawuh kok ngono wis 10 ora apa-apa ya 10 tok ya ora apa-apa ya. Tapi Imam Syafi'i mendikane ya ora apa-apa ngono. Tapi yo pancen nyerempet-nyerempet mirip ne wau perkarane. Tapi intinya jangan sampai ana hadap-hadapan antara Nabi Muhammad Nabi Isa. Mulane wong Islam kon istiqomah maca akhir Baqarah sing di antara aturan iman iku la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Kita iku ora beda-bedakno para rusul. Tapi nasibe ayat iku sing disarakno Nabi wis dadi rutin, wis gak dielmoni. Ya sembuh ora roh sing. Tapi sing rutin ya luwe apik timbang wis ora rutin, ora paham. Lah iku malah. Ya iku malah elek meneh kan wis ora rutin, ora paham. Dadi itu betapa pentingnya akhir Baqarah karena di situ ada aturan iman sing fundamental. Rupa-rupane para rasul iku la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita ini tidak akan membeda-bedakan para rasul. Para rasul itu sepakat ning gone satu ajaran apa tau tauhid. Sebab itu kanjeng Nabi ning Quran diwarai Allah kon nyebut mulai ceritane Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud macam-macam. Mergo satu kesatuan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Lah, saiki ciri utama wong kafir piye? Wong kafir ciri utamane piye? Wa yuriduna ayufarriqu baina wahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyatakhidhu baina dzalika sabila. Ciri utama wong kafir rasul diperdebatkan Musa bin Muhammad tabdi, Isa bin Muhammad tabdi, terus Isa wae wong Kristen, Musa wae wong. Lah saiki dadi musibah, kadang ngono wong pidato, wong Yahudi nabine Musa, wong Nasrani nabine iku keliru, sing bener wong Nasrani ya ora duwe nabi. Perkara ini Nabi Isa itu orang uniku. Paham ya? Paham ya? Jadi Nabi kita Nabi Muhammad, ya Nabi Musa, Nabi Isa. La dufarriku baina hadim ya Rasulullah. Melalui sodaka waladim. Melalui Quran itu diurip-urip. Sampai kita ngalami wa yuriduna ayyufarriku baina wahi wa rusuli. Wa yakuluna nu'miru biba'diu wa nakfuru biba'diu. Paham ya, terus niki sirine kena apa cerita Nabi diulang-ulang ben ketok Nabi kabeh iku visi arin wahid napa ala tauhidin napa wahid. Paham gitu, terus niki penting kula aturaken di kula nggih ganjel tenan kadang ya Allah. Kanjeng Nabi ngendikan pengikuti terbanyak kok dari statistik orang Kristen tuh lebih banyak. Bareng kula angen-angen ya itu tadi ternyata mereka tuh tidak pengikut sinten Nabi Isa. Bukan kalau terusakan, ben yes pokoknya gue iling-ilingan ben roh. Nara iling yo wes, tapi yo tetap tahlilan. Ojo kok usra iling rata tahlilan malah repot. Kadang mau ngritisi tahlil rata tahlil, tapi yo ora paham arti ini. Lumayan kados kulo paham, tapi rapati tahlil tapi sih. Tapi rapati ini kiai sering kadang-kadang. Mau rapati ini apa? Kiai. Kulo sering, kulo nu jarang mimpin tahlil. Tapi anak mati, ini kulo nu bagian niku. Mametaken. Mantap Gus nak bapak pamit jenengan. Masane kula pidato ben mboten. Kula anut Mbah Khalil Bangkalan. Ngger mametno. Mbah Khalil Bangkalan sing terkenal keramat sing di Khali Syekhona Khalil. Wonten kaji Surabaya sugih. Zaman niku wis duwe Datsun, duwe mobil, sugih. Wasiat nak mati sing nalken Mbah Khalil. Mbah Khalil wong alim santrine akeh teko teng Surabaya ditunggoni tiyang kuat. Wis sing yo aku Khalil Bangkalan yo pokoke nak ditakoki mungkar nakir muni anut Khalil ngenteni Khalil wis sing umat. Wis ngoten tok tinggal. Wani nalke temen menawa aja ngaku aku pe mulang wis pokoke ngertakake malaikat maro buka ngenteni Mbah Khalil. Sekedar wali-wali ke repot. Wis ora usah repot-repot dadi jawabane ngenteni napa? Lan kula yo kuwatir Mustofa takoki malaikat ngetosi Gus Mbah aku repot. Oh jenggote ngono ora wani jawab dhewe. Aku mesti takoki malaikat oh jenggote ngono ora wani jawab apa? Jadi perkara ni ngau tu ni. Wali-wali tu nganggep malaikat tu konco. Ya panjen konco ni tenan panjen. Wong malaikat piambak ngakoni napa nahnu aulia hukum fil hayati dunya napa wafil akhirah. Jadi innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum napa tu'adu nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil napa akhirah. Jadi kabeh malaikat itu sudah mengikrarkan diri sangat dekat dengan wali-walinya Allah. Mulane wong paling sering gojlok malaikat itu wong alim, perkarane wis akrab. Wong awam paling wedi mbek napa malaikat. Salah kafram, mesti ini malaikat itu konco. Wong mungkar nakir gagah ngoten disentak Umar meriang. Mungkin gini kita cerita wali. Mungkar nakir u badhe nangkleti Umar, u macak gus standar menyeramkan. Dan meripati macam, mbek Umar disentak. Hei malaikat, kowe kurang roh aku konco akrabe wong sing disenengi pangeran. Ana sahibu akrabil khalqi ila rabbik. Mbok sing sopan sithik digertak mbek Nabi Muhammad. Aku konco akrabe kekasih pangeran. Disebut Nabi Muhammad meriang. Lah maksud tem terus, ya sing sopan sithik. Matur, ngakhiri ya sopan. Jadi malaikat jare sapa ora kena digertak kena gitu. Wani ta ora ngono wae. Kata malaikat, ya karena itu tadi malaikat piyambak sudah ikrar napa nahnu auliyaukum fil hayat dunya wa fil akhirah. Jadi aku iku kancamu, auliya iku kanca akrab. Mulane wali-wali iku biasa kados Mbah Khalil ngono. Ya jeng ya sanger takoki malaikat muni ngenteni aku. Ya malaikat lah ya seneng kan jeda kan gak langsungan. Jadi anggere wong Madura wah iki ngenteni Mbah Khalil kok dadi sitok ae. Iku mungkin, ya, maksudnya mungkin ya perkara ini wow. Malaikat piyambak pun ikrar napa teman dekatnya para napa wali. Fakadzabuhuma. Dugi budi. Semua arsalna nggih niku. Semua arsalna rusulana tatro. Nggih eling-eling wis pokoke critane rasul mun sering diceritani tiyang, sementing sampean tahu kenapa Nabi Muhammad sing akhir zaman justru dadi seksine nabi-nabi sebelumnya. Karena musalsal napa? Musalsal. Napa mata napa rantai. Dadi rantai pol ngisor iku bukti nak dhuwure jek normal. Paham nggih? Dhuwure jek normal berarti bukti dhuwure jek normal. Gampang ya logikane gampang. Ya tapi nak bar diterangno, kena ra diterangno ya kok iso ya piye carane? Srepot, song goblok ya repot. Summa arsalna rusulana tatro. Summa arsalna mongko nuli ngutus ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun. Tak utus tatron tatro. Nek tengene Rasul Utsmani niku tulisane niku ngangge fathah, berarti ngangge tanwin tapi ngangge apa? Fathah. Quran kita bitanwin iklan tanwin tatron wa adamihi lan tanpa napa tanwin kados tengene Quran kula niku nggih Quran sedanten Mushaf Utsmani bila tanwin napa bila napa tanwin e mutatabiina tegese saling silih berganti bena kulisna ini kang antarane setiap dua nabi zamanun teono zaman tawilun kang rondok dawa to kang panjang ulama jelas mangsane teko umatan ing umat bitahqiqil hamzaten nggih mumpung eling nggih kula nginjang boten ngaji gitu terus malam napa malam Ahad niku kula mboten ngaji terus niki terus prai ngantos sawal biasa. Iku kula wingi niku badhe ngantor Senin ternyata kantor kula Senin pun libur terus kula mboten Ahad. Terus kula Jumat. Wis pokoke sementing tiap bulan mboten prai ngoten ampun mun ngiling-ngilingan nggih bakas nabi bakas. Ya sampean di bakas nabi tapi ora roh karepe lho dadi mulane tak jak bakas. Lha yo bedino tahdina ora roh karepe. Lah anu fardhu ku ben khatimur rusuli wa qalu sampai na wa atona gufrana karobana ilaikal masir astaghfir wa asus semono tetu ora roh karepe. Padahal ku filosofi sing dadekno Nabi Muhammad niku ngakoni kabeh nabi sedurunge. Jelas la anu fardhu ben khatimur. Dadi jebar ngaji kula nak maca niku sing banterke ben ketok paham. La anu fardhu ben khatim napa? Rusuli. Sing bebelas pokoke sementing gaya. Kulama jaa umatan sumangsane teko umatan ing umat bitahqiqil hamzaten a umatan watasilisane atilan nasil hamzah kedua hamzae umatan benah antaraning hamzah benal wawi antaraning wawu rasuluha sapa utusane umat kadzabu mongko padha goro ana sapa umat hu ing rasul anae umat ku tiap ana rasul malah didustakan faat bana mongko ngetut gurine ingsun ba'du ing sebagian umat ba'du ing sebagian fil halaki ing dalem rusak wajah analan gaya sopeng sunu umat ahadis sa ingkro-kro peristiwa sing elek ahadis nak tenggine Quran buatan jama'i hadis sih jama'i uhdusa eleng-eleng gaya ahadis yang tenggine Quran buatan jama'i hadis dawe nabi tapi jama'i napa uhdusa napa uhdusa uhdusa itu peristiwa sing buruk peristiwa sing napa buruk di ahadis jam'u uhdusa tapi nak ahadis rasul jam'u napa hadis ahadisa yang piro-piro peristiwa sing elek fabudan mongko klan elek banget iki kaum min kedhe kaum layu minuna kang ora iman sapa kaum summa arsalna mongko nuli ngutus ingsun Musa ing Musa lagi bakas wong Yahudi Musa piyambak Harun piyambak nggih nabine umat Islam sing cara pandang ya sebagaimana cara pandangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nggih dibakas Quran wong ndak beda nggih dengan kita ndak beda. Kau kados dawuh Nabi napa? Nahnu ahaqqu bi Musa napa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini lebih berhak menghormati Musa tinimbang tiang napa Yahudi. Suma arsalna mongko nuli ngutus sapa ingsun. Musa ing Musa wa khahulan durule Musa rupane Haruna Harun. Bi ayatina lan pira-pira ayat ingsun wa sultanin lan kelawan hujjah atau kelawan dalil mubinin kang jelas. Hujjatin tegese argumentasi atau dalil bayinatin kang jelas. Waya ta'al hujjatul bayyinah iku al-yadiku tangan. Maksudnya tangane Musa niku saged menyinar nggih. Fa idza hiya baydau napa lin nadhirin wal asalan tongkat. Sing nuthuk segorone. Nah saiki tongkate Nabi Musa lan sing nuthukno kowe ya padha wae. Sing jado kok ora tongkate kok. Sing nyekel napa? Tongkate Nabi Musa cara dikekno kula ya ora ana gunane. Tunggu apa sing kondang sinten? Wong niku wit pang biasa pang teng peng dijupuk wonten mbek Nabi Suhaib terus dikekno sinten? Nabi Musa. Dadi ora minyakan ora didokok ning mori mboten. Lah wong riyen dike gethek pelem kok kalian Nabi Musa. Lah wong tongkat saiki jadoku dimenyaki dokok kain kafan blok-blok. Nabi Musa di tongkat riyen nggo angon apa wedhus. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ayo saiki wong di tongkat keramat tau digo metaki wedhus. Padahal to kate Nabi Musa apa wa ahussu biha ala gunami. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala gunami wa li fiha ma'aribu. Ma'aribu ukhra maksudine nak nyontokno Nabi Musa nak gethek godhong ya ora nyolong maksudnya godhong dhisik mbok aku koyo saiki weturi nyolong. Nak weduse ku lho mek mek godhong gak gedhong niku ditebasi mek napa tongkat. Terus godhonge do rontok dipangan napa? Aduh. Memang sam tongkat sekti mboten nggih tongkat. Niku sing nyekel yo apa perkara niku sing gawa sinten? Sing gawa sinten? Nabi Musa. Ora kok terus dimenyaki dokok mori untung mboten nggih. Mung karuan apa? Di atawakkau 'alaiha dikit tekenan wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribun apa? Sapa Rasulullah? Ya, tapi sing pun kadung menyaki nggih. Menyaki mawon. Lah nek menapa payu larang maksudnya terus ana nek menapa napa? Nggih, nek payu larang ya didol aja disimpen blok-blok. Payu larang ana sing nuku 3 juta ngenteni wong keblondrok nggih didol mawon. Lah hukume piye? Hukume bodho ni, hukume piye? Hukume bodho. Oh, arep ana ono papane kok diregani larang. Hukume piye? Ya bodho. Tapi nek ana kasihate tenan, Gus. Lah ya nek tenan, nek ora misale pertanyaane. Umpama tenan sing umpama ora ya ora ono bare to hukum. Oh, ya bodho umpama, lha umpama tenan. Terus umpama napa? Ora. Pak tugale wong padha mlarate. Kula nu di tangga padha mlarate. Bareng cocokan ku ape kulaan kayu jati. Tapi kuru syaratnya pertama itu badi pertama gue tuku sepeda motor. Niku sing critane wong e piambak sowan ku wong Gus ya nek mlarat ku pancen uteke ilang terus cerita niku. Bareng tuku sepeda motor kok ditakok yo ning omahku yo ora yo ning omahku. Yo ora yo parek omahku tukaran perkara bingung takok apa sepeda motor. Lah sepeda ning ndi ora tuku. Iku tukaran perkara ditakok ning ndi. Sesuk sadare wong yo nek mlarat yo. Wong ora ana barange Gus. Tuh ayo wong nak mlarat. Mlarat aja mlarat teman-teman mari tekem ilang. Mlarat sing sedengan. Nara sedengan setidaknya terlatih dadi stabil to mun-mun napa terlatih. Perkarane ngoten niku nara terlatih ngoten niku wong sepeda ora ana kok geger didakok endi. Udah kok gonku sing parek yo ora yo ning gonku. Terus sadar lho sepedae mulane cara wong disenake guyonan niku ana wong padha gundule. Padha gundule nemu jungkas tukar. Niku wekku iki wekku mergo nyekel bareng. Bareng sadar lha mbok go apa? Kowe ya gundul aku ya apa? Gundul. Dadi wong sufi nak nggih anekdot donya aku padha ora penting. Nek sentuk ape mbok go apa ora penting. Ya tapi cara kowe penting ya mbok wong ora seneng donya jungkas ora ana gunane lah nyekel iku ya seneng. Tunggale ngitung khayal lho serak nyatel lah ya seneng ae. Ila Firaun pangeran yo maklumi ge jenenge wong ora duwe maklumi mawon terus tetep ila Firaun maring Firaun wa malaihi lan kelompoke Firaun. Fastak baru mongko sombong sapa Fir'aun lan kelompoke anit imani sang iman biha kelawan ayat. Wa billahi lan ngingkari kelawan apa. Wa kanulan ana sapa Fir'aun wa kaumu iku kauman kaum alina kang kumo luhur kabeh. Kumutokang cara wis wae kumo luhur kabeh. Qahirina tegese sing tukang neror kabeh, tukang meksa kabeh Bani Israil ing Bani Israil bidzulmi kelawan ngakoni kedzaliman. Wa qalu mongko padha ngucap sapa Fir'aun wa kaumu utawa Fir'aun wa mala'u anukmin. Ana ta iman kita li basyara ini maring manusa loro mislina kang persis padane kita. Toh wa kaumu humate kaum Musa lan Harun nggih lan maring kita abiduna iku nyembah kabeh. Muti'una tegese nyembah kabeh. Khadi'una tur tunduk kabeh. Pakat dabu mongko mendustakan sapa Musa sapa sinten Fir'aun lan balane huma ing Musa lan Harun. Fakanu mongko ana sapa Fir'aun lan sak balane iku minal muhlakin setengah saking wong sing dirusak. Lha wong pangeran kok kena dihancurno gak Fir'aun bintu. Fir'aun ngaku pangeran, bareng dihancurno iso hancur. Lha ngono malaikat tak malah semangat, wong pangeran kok kena napa? Dihancurno. Ngene Jibril lu semangat. Mulane dadi guyonan. Kenapa Jibril semangat nglawan Fir'aun? Gagah dek ini iso ngalahno pangeran. Dadi dek ini semangat. Wong kok iso ngalahno napa? Pangeran. Fir'aun ngaku pangeran. Jibril semangat. Kok mateni wong sing ngaku napa? Walaqad atainan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab atau rota tegese Taurat la lahum supaya Bani Israil utawa menawa-menawa Bani Israil kaumahu tegese kaume Fir'aun utawa kaume Nabi Musa Bani Israil tegese Bani Israil ya taduna entuk pitutus sapa Bani Israil bi sebab ana kitab minad dalalati saking kesesatan wa utia lan den paringi sapa Nabi Musa ha ing Taurat wa utia lan den paringi sapa Nabi Musa ha ing Taurat oleh diparingi ba'daha lagi Fir'auna sa'use penghancuran Fir'aun wa qaumihi lan qaumi Fir'aun oleh diparingi Taurat jumlatan hale bentuk wahidatan kan siji jadi langsung dikekno sak sabak niku selesai mboten kados Quran sing dicicil dalam durasi pinten 23 taun wa ja'alna lan gawe sapa ingsun Ibnu Maryam ing Ibnu Maryam Isa tegese Isa wa ummuhu lan anak Ibnu Maryam tak gawe ayatan ing dadi ayat fenomena sing nunjukno kekuasaane Allah. Lam yakul ora dawuh sapa wa ayate ning ayat loro. Li ana ayat Al-Qur'an sak temne ayat fi hima ing dalam Isa lan Maryam iku wahidatun ku siji. Rupa-rupane napa wiladatuhu yaiku lahire Isa nggih min ghairi fahlin kelan tanpa lanangan. Te cara pangeran yo biasa, tapi rak saiki yo ora repot. Wis Nabi Isa sitok wae sing tanpa bapak, ora usah ditiru. Saiki sing niru kakean. Repot. Itu orang nabi ya kasus, tapi nak nabi ya ayatin apa? Pangeran. Nak nabi ana ayat sori ya dibela pangeran. Dadi wong Yahudi ku ya cerdas. Tapi ya ana bodhone. Nabi Musa iku gak mungkin darani Nabi Isa anak zina. Wong Yahudi darani Nabi Isa anak zina. Lah Nabi Muhammad luweh nglatih akal. Mulane ora ana nabi nglatih akal kaya Nabi Muhammad. Ini ku dilatih inna matala Isa inta wahi kamatali nopo ada na Isa mbok mohal no perkoro ono ibu tanpa bapak kudune wujude Adam luweh mohal mergo tanpa bapak tanpa ibu jadi kanji Nabi ini rasional jadi nak didik itu taktis inna matala Isa inta wahi mbok kamatali ada jadi na Isa mohal mergo tanpa bapak kudune Adam luweh mohal mergo tanpa bapak tambo ibu. Nyatane Adam nggih wujud. Wa awaina huma. Nggih padha kowe sampeyan dadi lemah terus dadi manusa neh ya mungkin. Adam ya sangka lemah. Nak kowe wis sangka mani, tapi Adam sangka pundi? Lemah. Dadi lemah iku materine manusa. Lah sampeyan kowe ning kuburan tangi meneh ya normal wae wong sangka materine manusa, malah kembali ke master awal nggih. Kembali ke napa? Master awal. Wis biasa ae nak mati wis biasa ae. Ora usah tangisan wis biasa ae. Wa awaina huma. Lah nangis wis ora iso mati kok malah nangis, malah aneh kok. Wa awaina huma. Lan napa piye Jawa nak manani ngungsekno ingsun, ngekeki tempat ingsun. Wa awaina lan maringi tempat ingsun huma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan anake. Pokoke Isa ya wa ummihi nggih, nak Maryam ya wabniha pokoke ngono. Ya karek kiyaine nggih rujuk nak Maryam ya wabniha, lan anak Isa ya wa ummihi. Ila robatin sementing aja kaya wong maca talqin. Kadang cetakan talqin nak nak mayit lanang ha, nak mayit lanang hu, nak mayit wedok. Ha, bareng akhire sing maca talqin hu ha hu perkara harus ditulis. Allah maghfir lahu ha. Waghfiri waghfir lahu ha. Wa'afihi ha. Arek-arek sing percetakane rada males dadi wa'afihi dalam kurung wa'fu anhu dadi terus. Mulane geser ngamini tiyang ngoten iku. Tapi aku seneng nek malaikate bingung krati hisab. Mulane nak nyetak buku mbok sing ikhlas, senengane ngirit kertas. Saakhir-akhir huha huha kak karo karo. Awafir lahu wafihi. Tapi kalau tak amin, kalau sering dengar itu. Kesinan wong alim ngono mbok amin, ben to pangeran ku luwe welas. Pangeran seneng hiburan, kowe geger. Wong pangeran sing gawe tenang kowe kok apa? Geger ben nak uwes. Mandi kok mandi malah mandi ngono. Mergo lugu dadi malah napa? Mandi dadi. Apa arane soke ana hu ayo hu. Wah wedo. Sae semoga diwelasi pangeran wonten wae. Niku yo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah nak sing alim-alim ngeten iki rawan salah. Tapi nak sing lugu-lugu ngoten salah ning endi? Sesuai tek kan bar. Salah ning endi wong sesuai napa? Tek. Wa awena huma ila rabbati. Guyut tok kadang delok wong ngono wis seneng. Lah kula nalken yo mboten purun, tapi seneng rungokno ngoten seneng. Biasane kula kan donga. Dungane iku wis mau wis mandi tok wis mantep. Ila rafatin wa awena huma lan ngung seneng ingsun huma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan anak ila rafatin maring panggonan sing rontok dhuwur. Ya rafa iki dhuwur tapi ora dhuwur banget kados Gunung Semeru nggih mboten iki rontok wonten mawon. Gunung napa gundukan nggih napa rafa napa gundukan nggih kados napa dicara mriki. Napa nggih Pak? Bukit. Ya suket wis pokoke ora nganti koyo Gunung Merapi mboten. Makane nek kese panggonan murtafiin kang rontok dhuwur wae Baitul Maqdis utawa Baitul Muqaddas. Nek iki jowo maknane Baitul Maqdis. Tapi nek wong Arab maca Qaddas ya yes, ben ngono. Aku di Misko utawa Damaskus. Au Palestina to Palestina wis padha kabeh wae Palestina riyen nggih Sam niku Palestina, Lebanon, Syria, Israel saniki. Itu riyen istilah napa? Sam nggih, istilah napa? Sam. Tapi nak nabi ketemu Rahibu Bukhaira niku sing sakniki niku Syria. Jadi nabi ketika mau masuk Palestina ora liwat Syria. Niku sekarang yang Dir nggih, Dir napa Kanisatu Bukhaira niku teng Syria. Nggih, teng ngendi? Syria sing niku lho. Jadi Kanjeng Nabi umur 12 tahun tak dijak Abu Talib dagang teng Sam. Maksudnya Sam Palestina, induk berarti wonten Ariha, Ilia, Bethesda teng kawasane Nabi Isa. Pas tok Bukhaira, Rahib Bukhaira ana semono Bakhira. Nak kiai mriki bener maca Bakhira ta Bukhaira? Bukhaira. Wis wae anut sing umum ae wis. Mending ora huha wae lho guys pokoke Bukhaira. Ah itu Nabi nu delalah niku pinarak teng tipak uwit sing riyen dipinarake Nabi Isa. Memang ada sandi bagi para ulama, bagi rohbaniyin. Pasti kalau Nabi itu gaya duduknya begitu. Terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu. Jadi Nabi ku kelasnya diperlakukan alam. Jadi ciri utama Nabi itu disambut alam. Nah, sampean kan ora. Makanya tahu kalau ruhban itu tahu. Ini pemuda anak ya, ini anak kok. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib fajriul jabini layliyud dawai faham itu terus janggal jadi Nabi misalnya serengenge keng kulon Nabi ku pinarake ya Nabi wonge lugu ke pinarak teng kulon nak ketampar serengenge lha niku wite sing rubah sing aslek mergo kuwatir Nabi ku kepanasan serengenge nggih ngoten ora wani nyinari dadi mlaku bareng mendung mulane Rahib Bukhaira ngerti cuma dene Abu Talib ya tahu bodoh ni, tapi ya apa bodoh ni? Iku sopo, jadi Abu Talib ki anakku. Layo iku sopo, iku anakku. Nganti peng telu, iku sopo, iku anakku. Amen nyekal nyekal baduk, kok anak eh. Terus Abu Talib takok, kau takok kok ngono iku masuk tembiye. Gara-gara kau jawab, iku anakku, makan anakku dulu. Semarang aku bingung. Lah masuk tembiye. Caiki iku persis alamat Nabi. Salah emok si tok merku anak em. Gara-gara jawab anakku itu bingung Rohibe. Lha apa hubungane? Terus cerita Rohibe, ciri utamane Nabi ku iki sono kabeh kecuali Sito. Ndekne iku bapake mati pas ijek ning kandungan. Lha iki masalahe mesti Sito duwe bapak kuwe. Arep utawa ngaku ora iki ponakanku. Lah ora jelas. Lah ngono jelas. Oh, nek ngono iki Nabi tenan, iki Nabi tenan. Akhirnya kon balik. Jojak ning Palestina mesti dipateni wong Yahudi, balik wae. Mulane Nabi Muhammad sempat teng Palestina tapi balik umur 12 tahun. Jadi ciri utama Nabi itu diperlakukan alam ya tudzilluhul ghamamah tuti'us sahai. Jadi alammu melok hormat, melok ngerespon. Ana ono wali rapati direspon alam, ya rapati wali. Mari si Nabi sithik-sithik lah. Misalnya kita wali minimal di penggemar lah. Songkok alam malam niku duwe. Lan riyen kan kuwat to wali-wali riyen kados Mbah Mutamakin niku dikawal macan. Ono wali riyen dikawal opo? Yo keren-kerenan. Ya semua mitos wali mesti dikawal macan putih mbok boyo. Ah kowe ora umammu tikus. Wah ora. Angel nyifati kowe ku angel. Dadi direspon makhluk maksudnya ora tikus lho. Ya apa lah pokoke. Sing liyane tikus lho, liya sing rada di selera ngono paham. Dadi ya apa lah pokoknya aja tikus lho sing apa lah liya-liya. Dadi niku mboten mitos. Soal orang kultus berlebihan nggih, itu terserah masing-masing. Tapi memang polanya Nabi itu begitu. Kemudian al-ulama warasatul apa? Ambiya. Makanya mungkin misalnya kayak Bang Mutamakin punya khadam misalnya macan, si Abdul Qadir punya apa itu mungkin. Kados Imam Nawawi duwe saur. Saur niku kados sapi brangah sing siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi sing terkenal gadah masbuk. Dia kan nglawan raja. Itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama asaur. Sapi brangah sing siap nyeruduk. Akhirnya militernya mboten wani. Niku pun dadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam. Lan iwak ndongakno macam-macam direspon hatal khitan fil bahr. Wong nak ngalim didongakno isine langit bumi hatal khitan fil bahr. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatal khitan fil bahr. Lan iki nek sing ngalim ora pati usah istighfar gak apa-apa. Sak langit bumi ndongakno disepuro nganti iwak ning sepuro. Lan wong ngalim-ngalim kuwi ora pati iso istighfar. Lha ben ora ngalim istighfar dhewe. Pas istighfar tikuse do mlayu mau lha kesing. Iku wis parah. Jadi Abu Thalib maknane muni anak pancen Nabi Thalib ora niat bodho niat sine pancen dianggap koyo anake. Tapi prohibe sampean entuk bathuk muni anak yang ping telu. Ku anake maksudnya sifatnya kabeh wis pas karek sitok kok amen anake. Apa anakku? Pam anakku kan terus Abu Thalib ya jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku itu takon. Kena apa? Nah, anakku kena apa? Iki wis pas kabeh alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Wite niku aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh ning isore niku kena panas. Karek sito kok anakmu lho. Lah yo kena apa terus takon. Alamate Nabi ku yatim. Pas ning kandungan ditinggal mati bapak iki nek ana bapak iki batal iki serasi itu. Tapi tadi orang itu punaan, wah terus nuwangis roh. Saat ini itu wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahiro atau Buhairo. Jadi di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad nawa ketemu sinten rohib nawa Buhairo. Dan itu teng Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai Budi Palestina. Jadi faham gitu. Jadi dunia ngoten itu. Jadi melani inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Mulane kula wau bener, nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa fi qiraatin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Dzati qororin kang duweni nggon sing stabil, mustawiyatin tegese kang padha, yastakiru kang tetep alih ing atase makan utawa dzati qororin sapa sakinu, sapa wong kang menghuni makan. Wa ma'inen lan air sing jernih niku lho kados teng ngene surat tabarak napa sebuti niku kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima'im ma'in ma'in niku banyu sing napa seger wa ma'inen lan banyu sing seger ae ma'in tegese banyu jaren kang mili tohirin dohirin kang tohir tarahu kang ningali ing mak apa luyu pira-pira mripat. Ya ayuhar rusulu hei piro-piro rusul kulu mangano siro kabeh minat toibati sing piro-piro barang sing suci ayil halalati tegese barang sing halal wa malu lan ngelakoni siro kabeh solehan yang amal soleh min fardin sange ngamal fardu wa naflin dan sunat ini saat temen sun bima tak malu naklan barang sing buat lakoni kabeh alimun ku dat sing berso fa ujaziku moka malas ing sun kemi siro kabeh alihi ngatasi ma tak malun terus niki wa inna hadihi ummatukum ummatau wahidah atau wa anna hadihi ummatukum ummatau sami nggih wonten qira'ah wa anna kalian apa wa inna wonten sing malah wa an wa inna hadhihi wa kata teori wa sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu gini ku Islam. Lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummat wahida. Wa inna hadhihi wa alamul ngerti ya sira kabeh anna hadhi ay milatul Islam sak temne agama Islam ummatukum iku dadi panutan sira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh yuhal mukhatabun. Kabeh kowe kudune ning Islam. Ya jibu tegese wajib antakunu yen to ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam. Ummatan tegese umat wahidatan kang siji. Kudune kita sepakat. Nah Isa ku ya tetep abduh wa rasuluh. Muhammad ge abduh wa rasuluh. Ibrahim ge abduh wa rasuluh. Sing pangeran namung Allah. Tadawu halun halazimatun wa fi qira'atin bi takhfifin nun wa an wa fi ukhra bi kasriyah wa in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf. Kabeh iku muk trimo kawulane Allah. Sing pangeran namung wa ana rabbukum fattakun. Wa ana tingsun rabbukum pangeran sira kabeh fattakum mongko wedi sira kabeh ningsun fahdarun tekse wedi sira kabeh ning. Wa alam nggih. Di kula terangno Lailatul Qadar nggih. Dados kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Quran malam 17. Dadi nak pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun baru nggih dadi ora usah digoleki. Tapi kowe ya aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi ya ana ulama sing menduga 10 berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula nggih pokoke digoleki tapi yakin tok ngoten mawon. Pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel, ya kitab itu yang riyen, kitab hadis. Ini ku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh ku umurnya 1000 tahun kurang seket. Berarti 900 seket tahun, Nabi Ibrahim pirang 100 tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena loh, umatku nak umurin deg-deg terus piye. Terus Allah merespon resahe Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umure ndek iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilaine padha pinten 1000 taun. Niku rata-rata tiyang ngitung pinten 83 nggih. Pinten? 83,3 nggih. Pinten? 83 4 bulan. Ya, pokoke 83 4 bulan. Artine nek delok riwayat iku berarti otomatis umatine Nabi anggar pas Ramadan bener. Ini bener nek salat madhep kula terus kaya wong lah pokoke cara nek gak maksiat iki cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umure ndek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang ideale nggih diolehi tanggal 11 pinter wong. Nek kula biasa 11 ya. Nek temen iki 21 23 wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok liyane 21 23 dadi kula minoritas. Wong ger malam 21 wong ibadah ya akeh 23 ora ngertakoke wong. Jenar gak ibadah Gus, wis aku wis kliwat ya. Lawang kelo wong ra men minoritas wis kliwat ta. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nek cara kula nggih ngergani hadis, nggih ngergani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Ini tengene ayat Syahrul Ramadan alladzi unsila fil. Jadi aku nunjukno ya kabeh Ramadan. Mana ana ulama sing darani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ya ngeten nek goleki yo tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe goleki tenanan mulai tanggal 21, berarti aku dihitung permulaan. Berarti dihitung rung tenanan. Kalau baleni ya. Sing darani tenanan ku klimak ku setare tanggal 1. Nak golek tenanan mulai tanggal 21 jare malaikat. Lho, kok lagi golek saiki? Berarti dianggap pemula kan? Mulane rantu perkarane pemula. Lho lagi goleki. Dadi liyane wis setar, wis wayahe entuk. Kowe lagi. Golek. Lah kula numpun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawiyah khatam, maca Quran nggih khatam. Wingi tanggal 17 tak dungani. Dadi potensi entuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wae to? Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Dadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun muas kalah kathah men. Wong maca hadis ku dijiwai. Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok golekine tenanane, ning tak hadis ku tenanane tanggal 21. Tapi gak ono ning riwayat kudu mbok goleki tanggal 21. Kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 21 ana nabi ngendikan ngene. Ana ta ora hadis. Ora ana. Wong karuan teke napa Zahru Ramadan. Berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran niku pancen 17. Bab 17 niku pancen disepakati ulama pas perang Badar kan umma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ya, tapi tetap wae nggih kula keyakinan kula barokah jembare rahmate Allah mugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat supaya saleh-saleh biasa lah sing ngeten-ngeten iki lah supaya saleh-saleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetap untuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nem turune napa ibadah. Umat Nabi kelon wae lho ibadah. Lha niku ana hadis kok wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat itu janggal mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang ngloni bojone wong, jare Nabi takoki. Nabi takokane yo lucu, lah nang ngloni apa? Jenenge wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojomu ora gelem ngendari kowe sing musibah ya ibadah, ngendari wong ora jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ora gelem dilaknati malaikat nganti so iku sakjane iku wong wedok dijak wong lanang bojone bener ya iku nek ora gelem dilaknati nek sing ngajak wong ora bener atau nafakoy ora jelas iku paham ya tetes kula suwun Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerokno sik kita yakin iku bentuk kasih sayange pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye. Niku jelas niku kula maca tek mboten ngipi mboten mengigo mang begitu. Mboten berlebihan. Jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Wala repot ya, nak gawe istilah repot ya. Oh, malaikat nur ape napa? Cekel. Yo. Malah pelayan sana aneh wae guys. Napa Lailatul Qadri khairum min alfina bashar. Niku ngenteni umure Nabi sinten? Noh nabi-nabi riyen. Punika walam guys. Subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi. Wa zinata arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi.